Wong Islam kurungu Nabi lali ya bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ya ora rubah imane. Piye toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya yes, tenang ae. Wis lali sira ana sing wani matur. Bareng Nabi dok badhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nak model baru artinya zuhur besok sudah mulai dua rakaat. Karena kalau teori nasa manso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? Dua rakaat. Jari Nabi mosok lah jari. Nabi kembali ke imaman terus akbala alal hadirin tanya, "Ahakun maqalahu dzulyatin? Apa yang dikatakan dzulyatin itu benar?" "Naam ya Rasulullah, tadi engkau salat zuhur hanya dua rakaat." Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahi dua rakaat. Terus salam. Wong fikih bingung ngomong piro ae. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa, dari dulu umatnya nyifati Nabi al-a'rad al-basariyah. Nabi itu tidak apa-apa, lupa. Wong Nabi, ora pangeran. Sing ora oleh lali ku pangeran. Wa makana rabbuka nasiya, pangeran ora oleh lali. Faham gitu, terus sampean ilmu ngene-ngene sing pokok nggih. Mulane Nabi ngene ka nggih lali. Mulane Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora tau lali tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nabi ku lucu, iso-iso takok Aisyah. Sah. Di sarapan to ora? Mboten, iso aku tak poso wae. Poso jam 10 takok Aisyah. Di sarapan sah, duwe nggih tak mangan nae. Dadi piye kowe? Kadok ya pikir wah. Serepot ora kene, serepot. Terus mbok komentari, gak konsisten. Nah, khawarit iki opo? Khawarit. Mulane anggere wong khusyuk zada khusyukan zada jahlan. Tambah khusyuk tambah pintu. Perkara tambah khawarit. Wah itu Nabi dibayangno koyo pikirane nek kudu salat qobliyah terus, salat ba'diyah terus. Nek ora kecewa, kiai juga salat qobliyah. Amatir. Sampe salat ben salat sing ora yo ora ngtrimo napa sun. Trimo napa? Sunnah. Kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang qobliyah. Nek terus ora ono wong kafir masuk Islam. Ora salate semriyang. Lah misale sak donya qobliyah dhuhur patang rakaat lho sing muakkadah ya. Ba'diyah patang rakaat, berarti piro 8 ya. Qobliyah asar 2, 10. Engko antarané maghrib isak salat napa? Awabin. Witire Nabi 13 lho ora mung 3 kaya tarawih enggak. Kabeh riwayat witir pinten? 13 kan? 13 sampai qobliyah 2 wis anggape 13. Berarti piro mo? 18. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh wong kafir ras do mlebu Islam. Mergo delok salate kok wuh iki. Tapi barokah wong Islam mu fardhu tok fardhu tok wong kafir mikir cek. Enteng jebule Islam. Ya wis ngono pangeran gawe ngono. Wong Islam ning kota-kota ning Turki ning ndi-ndi ku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat ku enteng. Jajal misale bar salat wiridan kabeh bar dhuwur wiridan nganti ngasar ngasar nganti maghrib maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam ra sido dul-dul perkarane delok meriang ya aduh gak kok berpopo gitu di mulane ketika Imam Syafi'i nak ana barang sunat kene ape nglakoni nglakoni wae tapi nek wong akeh sing nglakoni ki ora usah melo nek ora ana sing nglakoni kuwe nglakoni iku tugase wong alim terus ngono menjane tugase kejane aku nggih ra ngalim paham gitu terus wis meneng ayus wis ngono aturane ngono. Mulane jare Imam Nawawi ning kitab Majmu' Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngetikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sepundi ya Rasul dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi ora menghalangi sifat makruh. Lah soal Nabi numpak unta iku wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi di kepentingan jelasno nak ngene iku oleh. Paham ya? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Benda dihukum nak iku boten wajib. Yo berat dadi Nabi ku berat. Yo wis ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyongko pe mlebu Islam salat mikir. Mager moro masjid wong qobliyah kabeh patang rakaat dhuhur. Bariku bak dia kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh, barek kapan iki? Nah, dadi iku sunah melane wong alim iku nggo jimat. nggih nggo jimat, nggo iling-ilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi yo kadang-kadang salat qobliyah aja terus blas kula nggih bolak-balik qobliyah. Tapi sering sampean ngono, tapi yo bolak-balik kula salat qobliyah nggih bolak-balik. Nggo iling-ilingan. Faham iki disebut yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraqah, diamuk be muat dari kula munafik. Muat gendenan sing diamuk ya Rasulullah. Ki nak salat yo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Barokah hadis iku do main kulhu kabeh nganti sakniki. Mergo jare nak ngimami kesuwen diamuk Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk iku kowe aja maca surat Baqarah, maca Subbihisma. Tapi hadise karek aja Subbihisma, karek maca kulhu. Padahal awale iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah kedua Maidah ya meriang yo. Tapi walhasil iku rawine saiki ku pokoke walhasil kulhu. Napa? Kulhu ngarep ngurine ina atau inakal kawasan. Beres. So tapi kalau cocok ya, ngotot niku cocok. Biye-biye Islam itu sampai jadi problem. Ya, Islam itu sampai jadi nopo problem. Melane wonten sahabat nopo sinten Nabi Barzah nopo sinten tengene Bukhari ini hadis sohe. Imam makmum iskomat sama muadzin iskomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadwalailu. Ontane itu melayu. Ontane sahabat itu melayu. Lalu aku apa takbir aku gak sido. Jupuk ontane di bedak orang tuh. Iku era tabiin. Tabiin itu pengikut sahabat. Tapi ono sahabat sing urip. Bareng balik naik wis masbuk cara saat ini masbuk cara fakih wis masbuk solat ontane dicancang di pinggir masjid solat dikomentari baik tabiin ungzuru ila hadas ini kita hadis Bukhari delok le syahiku oleh kedunya ngundik ini sahabatnya Nabi menangi sahabat kok disekna golek ontot ini imbang solat menangi takbir baik imam nuwangis sahabat mau nuwangis aku zaman Nabi ini kira popo bareng kena tabiin ini kok popo sekarang zaman Nabi ini kurang popo ini nangis perkara ini zaman Nabi ku Islam gampang ada yang bedak untuk si, ada yang macam-macam si kok ini jadi Islam kok jadi apa? Repot paham ya? Ya mereka jadi abarnya tercerita aku itu istuwa, nak untah kucul aku bersolat mulai kupiye. Lha saiki kita bedhei. Timbang salat dianggap ngilangno unta. Terus salat dianggap problem piye iki, Sisil? Terus sak keluargane eling gara-gara salat untane. Iya. Akhire probleme salat. Terus salat dadi tersangka. Nah, aku siap ridho nek Islam mentersangkakan salat. Sing bener ya ora ngono wis unta digoleki nggo salat. Misale ra menangi imam ya mun farid. Sementing salat ora jadi tersangka. Mulane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis, ana sing diurusan. Aja sampe salat dianggap problem batalno. Batalno napa? Urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karep salatku fokus, aja eling liyane pangeran. Lah tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran bar salat cerita. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame barang. Lha jare eling pangeran kok eling sing rame barang. Sing pangeran yo eling wae. Dadi mulane agama iki wis ngoten iku. Dadi yasiru wala tu asiru wa basiru wala tunaf firu. Dadi aja sampe agama iki dadi repot. Iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti ndekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Iki bahayane ngene iki wae wong Islam wong fasik ape salat ra sida salat. Wong abangan selawase ra salat bareng mlebu masjid wong salat ku kabeh nyongkone ku kabeh napa wajib. Mulane Kanjeng Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau nabi ya? Apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari? Ya pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak, kecuali kamu melakukan sholat sunat.